رب جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين Jemaah Sufi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-147 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasul, apakah mereka itu para musyrikin, orang-orang Yahudi, dan siapapun dia, ketika mereka mendustakan engkau, ketika engkau mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke dalam agama Islam, kalau mereka enggan, mereka mendustakan, faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah, maka sampaikanlah kepada mereka targhib, yakni berita gembira bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dzu rahmati wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat luas, yakni seandainya kalian tobat maka Allah Maha mengampuni apa yang kalian pernah lakukan dari kekufuran, kesyirikan, penyimpangan. Allah Maha pengampun. Bahkan Allah SWT menggantikan untuk kalian apa yang dulunya kalian lakukan dari penyimpangan. Allah memberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah, ini namanya targhib. Kemudian Allah menggandengkannya dengan tarhib, yakni berita menakutkan, yakni wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tapi kalau kalian tidak mau ikut, tidak mau mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Tidak akan pernah ada satu pun yang bisa menolak atau mengelakkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu adalah para mujrim, para pelaku dosa. Ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adabi huwal 'adzabul 'alim. Nabbi ibadi, sampaikan, beritakan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, wahai Rasul, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Wa anna adabi huwal adabul alim, akan tetapi adabku juga adalah adab yang sangat pedih. Allah SWT menggandengkan senantiasa antara targhib dan tarhib, anjuran untuk beriman kepada Allah SWT dengan berbagai macam keutamaan, kebaikan, sekaligus ancaman dari Allah SWT berupa adab yang sangat pedih bagi siapa yang tidak mau ikut. Ini ayat yang pertama, yakni ayat yang ke-147. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya. Dari alasan orang-orang musyrikin tidak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai." Orang-orang musyrikin berkata, berhujjah dengan takdir, berdalil dengan takdir. Mereka berdalil bahwa kami hidup, kami tetap diberi rezeki, kami tetap beraktivitas, kami tetap dengan kesyirikan, berarti ini adalah sesuatu yang Allah ridai, Allah senangi. Baik, ini alasan mereka. Sayaqulu ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Seandainya Allah SWT tidak menghendaki ini, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian juga bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena semua langgeng-langgeng saja, berarti ini adalah sesuatu yang memang Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kami. Ini dalil berdalil dengan takdir. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir untuk melanggengkan kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatannya. Tidak boleh. Kenapa dia tidak membalik keadaan? Kenapa dia tidak beriman, beramal soleh, kemudian dia mengatakan inilah takdir? Baik. Mereka berdalil dengan takdir untuk kemaksiatan mereka. Sementara urusan aris, urusan dunia, mereka tidak mau berdalil dengan takdir. Kenapa tidak dia duduk saja di rumahnya sambil mengatakan, kalau memang takdir Allah, Allah akan memberikan kekayaan kepada saya walaupun saya tidak kerja. Tidak ada yang mau mengatakan demikian. Di rumahnya kemudian, oh, kalau memang saya bakal jadi orang kaya, ya bakal kaya. Kenapa urusan dunianya mereka tidak mau mengatakan demikian? Kenapa justru urusan akhiratnya mereka berdalil dengan takdir untuk melanggengkan kemaksiatan mereka, kekufuran dan kesyirikan mereka? Masya Allah. Sekali lagi, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir. Ini dalilnya orang-orang musyrikin dan orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, sebelum umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Subhanallah. Karena masalah takdir adalah masalah gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah kejadiannya. Barakallahu fikum. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Sementara di hadapan kita adalah syariat yang menuntun kita untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kan jelas. Di hadapan kita ada syariat. Jalan kebaikan ujungnya adalah surga, jalan kejelekan ujungnya adalah neraka. Itu yang ada di hadapan kita, itu yang harus kita ikuti. Sementara takdir adalah satu yang gaib. Tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan ini untuk melanggengkan maksiatnya, penyimpangannya. Adapun kalau dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Ketika seorang telah tobat dari minum khamar, tobat dari perzinahan, tobat dari mencuri, tobat dari makan riba, tobat dari melakukan pembunuhan, kemudian dia ditanya, kenapa engkau dulu melakukan itu? Tidakkah engkau tahu itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia boleh mengatakan, sudahlah, itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lewat, tidak perlu lagi kita. Yang jelas saya sudah tobat. Nah, boleh dia mengatakan demikian. Jadi, subhanallah. Tapi kalau dia dalam kondisi melakukan maksiat, kemudian dia mengatakan, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa aku mencuri? Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hakim pun boleh mengatakan, kalau begitu dipotong tanganmu, dan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pembahasan masalah takdir bukan di masalah pendalilan untuk melanggengkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kesalahan fatal yang mereka lakukan. Sayaqulu ladina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai. Mereka mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingat, maka kita tidak melakukan kesyirikan ini. Demikian juga bapak kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Maka Allah mengatakan, kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim. Demikian pula lah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, mendustakan kebenaran ini, berdalil dengan takdir. Subhanallah. Kadzalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan kepada mereka, seandainya kalian benar, kenapa kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang serupa dengan kalian dahulu kala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang sama. Hatta dzaqu ba'sana. Maka Allah mengatakan, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana?" Adakah kalian memegang ini semuanya berdalil dengan ini? Sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari. Mari. Adakah dalilnya? Adakah wahyu yang Allah turunkan untuk kalian sehingga kalian berkeyakinan-keyakinan seperti ini? Baik. Hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana? Mari. Mana? Mana dalilnya? Baik. Mana hujahnya bahwa yang kalian lakukan itu adalah benar? Kesyirikan yang kalian lakukan itu adalah benar adanya. Kekufuran kalian itu benar adanya. Mana hujahnya? Mana dalilnya? In tattabi'una illa dhann. Kalian tidaklah mengikuti kecuali prasangka. Baik. Prasangka-prasangka kalian, pendapat-pendapat kalian yang keliru. Allah memerintahkan kalian untuk mentauhidkannya, bukan untuk menyirik, mempersekutukannya. Baik. Allah memerintah kalian untuk mengimaninya dan beramal saleh untuknya, bukan untuk mengkufurinya. Subhanallah. In tattabi'una illa dhann. Baik. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali orang yang hanya sekedar mereka-reka, mengira-ngira. Oh, mungkin ini bagus. La. Dalam beragama dan berkeyakinan tidaklah demikian adanya. Anda beramal harus ada tuntunan jelas. Anda berkeyakinan juga demikian. Harus ada tuntunan jelas, ada dalilnya. Baik. Jangan, bukan cuma di zaman dahulu kala, di zaman sekarang ini juga demikian. Terkadang ada orang tua yang mengajari kita perkara-perkara keyakinan-keyakinan yang tidak ada tuntunannya, bahkan menyimpang. Baik. Diajari kita dari ilmu-ilmu yang tidak ada landasannya. Maka kalau tidak ada landasannya dan masih ada bersama dengan kita, kita buang, buang jauh-jauh. Baik. La haula wa illa billah. In tattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti kecuali prasangkaan kalian. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali orang-orang yang sekedar mereka-reka, mengira-ngira. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, qul falillahil hujjatul balighah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, maka milik Allah Subhanahu wa taala hujjatul balighah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah, dan semua telah menjadi kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan siapa yang kafir, siapa yang mukmin, siapa yang muwahhid, siapa yang musyrik. Allah telah tentukan. Tapi Anda, ketika Anda sekarang ini, apakah Anda tabarakallahu fikum meyakini bahwa demikian seterusnya Anda dalam kondisi seperti ini? Enggak. Orang bisa berubah-berubah karena masalah takdir, tidak ada lagi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir untuk kemaksiatannya. Baik. Qul balillahil hujjatul baligha, akan tetapi dalam ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada yang beriman, ada pula yang kafir, ada yang musyrik, ada yang muwahhid. Tentunya karena hikmah di balik itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Barakallahu fiik. Anda diperintahkan, kita semua diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak ridha dengan kekufuran. Kata Allah, wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tidak meridhai kekufuran pada hamba-hambanya. Tapi masalah takdir, Allah telah menentukan siapa yang bakal menghuni surga, dan siapa yang bakal menghuni neraka. Baik. Qul balillahil hujjatul baligha falau syaa'a lahadakum ajma'i. Seandainya Allah menghendaki semua kalian, Allah akan beri hidayah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberi semuanya hidayah. Tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik. Barakallahu fikum. Akan tetapi Allah SWT memiliki hikmah di balik itu. Adanya, kata Allah SWT, faminkum mu'min wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang beriman, ada pula yang kafir. Sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan pasti karena Allah telah memiliki dan menciptakan surga dan Allah menciptakan neraka, dan pasti ada yang menghuni kedua tempat ini. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, falillahil hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in. Dan jangan ada yang mengatakan kenapa. Terus kenapa Allah SWT tidak memberi hidayah untuk semuanya? Baik. Maka tentunya di sini Allah katakan sendiri, falau syaa'a, seandainya Allah menginginkan. Berarti Allah tidak menginginkan untuk kalian diberi hidayah semua. Barakallahu fikum. Karena nanti ada lawannya sehingga sesuatu itu nampak dan jelas. Anda dikatakan beriman, dan jelas keimanan Anda ketika Anda berseberangan dengan adanya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ketika kita mengatakan diri bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak ketauhidan kita ketika ada di sebelah kita orang-orang musyrik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada yang beriman, ada pula yang kafir. Dan tidak ada seorang pun yang boleh berdalil dengan takdir untuk melanggengkan kekafirannya dan kesyirikannya. Ini diulang dan diulang terus, karena ini jadi alasan bagi orang-orang kafir untuk tetap dengan kekafirannya, alasan bagi orang-orang musyrikin untuk tetap dengan kesyirikannya. Dan ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berhujjah dengan takdir dalam kondisi seperti ini tidaklah benar. Barakallahu fikum. Seandainya Allah menghendaki, maka kalian akan diberi hidayah semuanya, tapi itu Allah tidak menghendakinya. Barakallahu fiik. Ayat yang serupa banyak dalam Al-Qur'an dan diulang agar supaya kita paham betul-betul kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu, menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.